إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Sebelumnya telah kita jelaskan perbedaan antara orang yang senang untuk mendapatkan kepemimpinan dalam agama dengan orang yang cinta kepemimpinan dalam kekuasaan wilayah. Orang yang senang menjadi pemimpin dalam agama ini dihasung dalam syariat. Bahkan di antara doa yang dipanjatkan oleh orang-orang soleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan pemimpin dalam agama. Pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka hamba-hamba Allah yang saleh mengatakan, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan anak keturunan kami, sebagai penyejuk mata, penyejuk hati kami. Dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kita senantiasa memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai contoh, suri teladan bagi mereka dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah dijelaskan pula untuk meraih kepemimpinan dalam agama ini di antaranya dengan sabar dan yakin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah As-Sajdah ayat yang ke-24, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka sebagai a'immah, pemimpin dalam agama ini. Memberikan petunjuk dengan perintah kami tatkala mereka bersabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bisabri wal yaqin tunalu imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan akan diraih kepemimpinan dalam agama. Sehingga doa yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala memohon supaya dijadikan pemimpin dalam agama, hendaklah kita realisasikan dengan menempuh sebab-sebabnya, yaitu sabar dan yakin. Kenapa dengan sabar dan yakin ini seseorang bisa meraih kepemimpinan dalam agama? Telah kita jelaskan pula, dikarenakan dengan sabar dan yakin ini bisa membendung serangan-serangan syaitan, bisa mengalahkan senjata-senjata syaitan. Syaitan mengganggu manusia, apakah dari arah syubhat ataukah dari arah syahwat. Ketika mengganggu dari arah syahwat, maka bisa dikalahkan dengan sabar. Ya, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan juga sabar dalam menghadapi takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan ketika syaitan mengganggu manusia dari arah syubhat, ya, kerancuan-kerancuan, kesamaran-kesamaran dalam beragama, maka bisa dilawan dengan yakin. Yakin dengan kebenaran Islam, yakin dengan kebenaran manhaj salaf ahlu sunnati wal jamaah. Jika dengan yakin ini bisa mengalahkan berbagai macam syahwat, syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh syaitan. Sehingga pantas orang yang memiliki dua sifat yang mulia ini, sabar dan yakin, akan meraih kepemimpinan dalam agama. Beda halnya dengan orang yang dia cinta kepemimpinan dalam wilayah kekuasaan. Nah, tujuannya untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Tujuannya untuk mendapatkan harta dunia dan yang semisalnya. Ya. Bahkan ketika seorang meminta-minta kepemimpinan dalam kekuasaan, ini perkara yang dicela dalam syariat ini. Nah, telah kita jelaskan beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini. Kita lanjutkan ucapan Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Majid ini. Wa ta'ammal kaifa nasabahum fi hadhihi al-ayat ila ismi Rahman jalla jalaluh. Perhatikanlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan mereka dalam ayat-ayat ini kepada nama Ar-Rahman. Nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Liya'lama liyu'lima khalqahu anna hada innama naluhu bifadlihi wa rahmatihi. Liya'lama khalquhu, supaya makhluknya mengetahui. Supaya manusia mengetahui bahwasanya ini semuanya sesungguhnya mereka dapatkan dikarenakan karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahdi judihi wa minnatihi. Semata-mata karena kebaikan dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah sandarkan ini semuanya kepada nama Allah, yaitu Ar-Rahman yang maha penyayang. Ya, dikarenakan ini semuanya didapatkan karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata karena kecerdasannya, kepintaran, kekuatannya. Akan tapi ini semuanya adalah karunia dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ammal kaifa ja'ala jaza'ahum fi hadis surah al-ghurafu wa hiya al-manazilul 'aliyah fil jannah. Dan perhatikanlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan balasan untuk mereka dalam surat ini. Ya, balasannya al-ghurafu. Ya, kamar-kamar. Wahia al-manazil aliyah fil jannah. Di mana ghuraf ini adalah tempat-tempat yang tinggi di surga. Walama kanatil imamatu fid din minar rutabil aliyah. Bal min a'la maratibin yu'taha al-abdu fid dunya kana jaza'uhu 'alayha al-ghuraful 'aliyah fil jannah. Maka ketika kepemimpinan dalam agama ini merupakan tingkatan yang tinggi, bahkan ya, tingkatan yang paling tinggi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba di dunia. Ini tingkatan yang sangat tinggi sekali. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba menjadi pemimpin dalam agama. Ya, dikarenakan kesabaran dan keyakinannya. Nah, maka balasan untuknya juga adalah tempat-tempat yang tinggi di surga nanti. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan-amalan. Kepemimpinan dalam agama ini merupakan tingkatan yang paling tinggi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Para nabi, para rasul, mereka adalah a'immatu fid din. mereka pemimpin-pemimpin dalam agama. Ya. Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, dengan kesabaran, dengan keyakinan, mereka pun a'immatu fiddin, pemimpin-pemimpin dalam agama. Tingkatan yang sangat tinggi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun berikan balasan di surga nanti tempat-tempat yang tinggi. Tempat-tempat yang indah. Wa hada bi khilafi talabi riyasah. Fa inna talibiha yas'auna fi tahsiliha liyanalu biha aghradahum. Dan ini berbeda dengan para pencari kepemimpinan dalam wilayah dan kekuasaan. Sesungguhnya orang yang mencarinya, dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Liyanalu biha aghradahum, supaya mereka mendapatkan tujuan-tujuan mereka. Minal uluwi fil ardi. Di antara tujuan para pencari kekuasaan adalah al-ulu fil ardi. Mereka ingin tinggi di bumi ini. Nah, wa ta'budul qulubu lahum wa mailuha ilaihim. Dan supaya hati-hati tunduk kepadanya. Dan juga supaya hati-hati manusia condong kepada mereka. Wa musa'adatuhum lahum ala jami' aghradihim. Tujuannya supaya manusia membantu mereka terhadap semua tujuan-tujuan mereka. Ma kaunhim alina alaihim qahirina lahum. Dalam keadaan mereka merasa tinggi terhadap yang lainnya. Nah, merasa memiliki kekuasaan terhadap yang lainnya. Fatarattaba ala hadha talab minal mafasid ma la ya'lamuhu illallah. Sehingga permintaan ini berdampak mafsadah-mafsadah, kerusakan-kerusakan yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan orang yang mencari kekuasaan, kepemimpinan dalam suatu wilayah. Jauh berbeda dengan orang yang ingin kepemimpinan dalam agama. Nah, adapun orang yang mencari kepemimpinan dalam wilayah kekuasaan, ini bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan yang sangat banyak. Minal baghi wal hasadi wat tughyan wal hiqd. Di antara kerusakannya sifat al-baghi. Nah, zalim kepada yang lainnya. Sifat hasad, saling hasad satu dengan yang lainnya. Antara orang-orang yang mencari kekuasaan. Wat tughyan, sifat melampaui batas. Wal hiqd, sifat hasad, iri, dengki. Saling hasad satu dengan yang lainnya. Ini keadaan sekali lagi orang-orang yang mencari kepemimpinan dalam wilayah kekuasaan. Saling hasad, saling iri, saling dengki, saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, yang satu menjatuhkan yang satunya lagi. Kemudian yang ini menjatuhkan yang lainnya lagi. Ingin menjadi orang yang terpilih sehingga mendapatkan kekuasaan tersebut. Wadzulmi walhamiyati linnafsi duna haqqillah. Kerusakannya lainnya, sifat zalim. Nah, apakah zalim berkaitan dengan harta, berkaitan dengan darah, ataukah berkaitan dengan kehormatan seseorang? Gak peduli satu dengan yang lainnya. Ketika, berkeinginan untuk mendapatkan kepemimpinan dalam wilayah kekuasaan. Ini bahayanya sifat rakus terhadap kekuasaan, terhadap kepemimpinan dalam wilayah kekuasaan tersebut. Nabi SAW mengatakan, wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Jauhi oleh kalian sifat rakus. Sesungguhnya sifat rakus ini sifat yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Dengan sifat rakus, membawa kalian untuk menumpahkan darah-darah kalian. Rakus terhadap harta, rakus terhadap kekuasaan, ya, sampai menumpahkan darah. Nah, dan dengan sifat rakus ini menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Gak peduli apakah halal ataukah haram. Yang jelas dia mendapatkan kekuasaan, ya, mendapatkan harta dunia yang diinginkannya. Ya, ini bahaya sifat rakus, di antaranya rakus terhadap kekuasaan. Ya. Walhamiyah lin nafsi duna haqqillah. Dan juga fanatik, ya, terhadap diri sendiri, bukan kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Ini pun keadaan orang-orang yang menginginkan kepemimpinan dalam dunia ini. Fanatis kepada dirinya sendiri. Nah, fanatik kepada golongan, fanatik kepada partai dan yang semisalnya. Ya. Wa ta'dim man haqara Allah, bahkan mengagungkan orang yang Allah Subhanahu wa taala hinakan. Nah, orang-orang kufar, orang-orang musyrikin atau ahlul bid'ah lain sebagainya yang Allah hinakan, ya, untuk mendapatkan kepimpinan kekuasaan, mereka mengagungkannya. Wahtiqar man akramahullah, dan sebaliknya menghinakan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Wala tatimu riyasah ad-dunyawiyah ila bidzalika, kepemimpinan dalam dunia, kekuasaan suatu wilayah tidak sempurna kecuali dengan cara seperti itu. Yeah. Nah, sehingga keumuman orang-orang yang menginginkan kekuasaan, ingin menjadi pemimpin dalam wilayah kekuasaan, tidak jauh dari seperti itu. Nah, yeah, dari sifat hasad, iri, dengki, zalim. Nah, yeah, fanatik terhadap diri sendiri dan juga sifat-sifat jelek yang lainnya. Wala yanalu illa bihi wa bi'ad'afihi minal mafasid. Yeah. Tidak mendapatkannya kecuali dengan cara seperti itu. Yeah. Bahkan mafsadah-mafsadahnya, kerusakan-kerusakannya berlipat ganda. Wa ru'asa fi 'ama an hada, dan para pemimpin itu fi aman hada, ya, buta hatinya tentang masalah ini. Fa idza kusifal ghita tabayyana lahum fasadu ma kanu alaihi, dan apabila dibuka penutupnya maka nampak bagi mereka kerusakan apa yang mereka berada di atasnya. Wala siyama idza husiru fi sifati dhur, ya, lebih-lebih lagi apabila mereka dikumpulkan, ya, di akhirat nanti, nah, dalam bentuk semut kecil, ya, yata'uha ahl mawqif bi arjulihim, di mana akan diinjak-injak, ya, oleh semua orang yang ada di tempat tersebut di padang mahsyar nanti, bi arjulihim, dengan kaki-kaki mereka. Nah, di sini Syekh rahimahullahu taala mengisyaratkan hadis dari Amr bin Su'aib, dari abihi, dari bapaknya, dari kakeknya. Nabi mengatakan, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsal adh-dhur fi suratin nas. Nah, wa ya'luhum kullu syai'in min as-sighar. Nah, orang-orang yang sombong, ya, dikumpulkan di hari kiamat nanti, nah, seperti semut kecil dalam bentuk manusia. Nah, segala sesuatu yang kecil berada di atas mereka. Ini orang yang di dunianya, nah, menyombongkan diri dengan kekuasaan. Berambisi untuk mendapatkan kepemimpinan dalam wilayah kekuasaan. Ingin menjadi orang yang tinggi. Nah, di tengah-tengah manusia yang lainnya, kemudian menyombongkan dirinya. Ya, semacam ini, di akhirat nanti akan dikumpulkan dalam bentuk semut kecil. Semut kecil berbentuk manusia. Nah, diinjak-injak oleh seluruh manusia yang ada di padang mahsyar. Nah, secara umum kita telah mendengar hadis Nabi SAW. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlah. Manusia akan dikumpulkan di hari kiamat nanti dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki. Uratan, dalam keadaan telanjang. Ghurlah, dalam keadaan tidak dikhitan. Nah, secara umum demikian keadaan manusia di hari kiamat nanti dikumpulkan. Tapi ada beberapa orang yang disebutkan oleh Nabi SAW keadaannya berbeda. Di antaranya orang-orang yang sombong, al-mutakabbirun, akan dikumpulkan dalam bentuk semut kecil yang berbentuk manusia. Dalam keadaan bentuknya manusia tapi kecil sekali. Nah, ini al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalannya. Dikarenakan orang yang sombong ini di dunianya, dia ingin merasa besar di tengah-tengah yang lainnya. Ingin ditinggikan oleh yang lainnya. Maka di akhirat nanti Allah subhanahu wa ta'ala remehkan mereka. Hinakan mereka. Menjadi bentuk manusia yang kecil seperti semut. Diinjak-injak. Nah, oleh orang-orang ketika itu. Nah, sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Dan ini hadis yang hasan. Nah, dasarnya Syalbani rahimallahu taala. Ihanatan lahum wa tahqiran wa tasghiran. Dalam rangka menghinakan mereka dan merendahkan mereka dan menganggap kecil mereka. Kama sagaru amrullah, sebagaimana mereka dahulu di dunia menganggap remeh, menganggap kecil perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wahakaru ibadahu, dan menghinakan, menganggap remeh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di akhirat Allah balas dengan hinakan, dihinakan mereka, direndahkan mereka dalam bentuk seperti itu. Nah, intaha kalamuhu, ya, selesai ucapan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, setelah beliau menyebutkan ayat berkenaan dengan bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, kemudian beliau menyebutkan hadis. Nah, qala musannif rahimahullahu ta'ala, an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ba'asa Mu'adan ila Yaman, ketika mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Nah, ini ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad ibn Jabal ke negeri Yaman. Dan ini tentu menunjukkan tentang keutamaan Mu'ad bin Jabal. Nah, sebagai mualliman, muballighan, hakiman. Rasulullah utus untuk mengajarkan Al-Quran, untuk menyampaikan tauhid, menyampaikan dakwah kepada penduduk Yaman. Nah, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, nah, beliau termasuk di antara kabilah Aus. Nah, yeah. Beliau termasuk di antara 70 orang Madinah, nah, yang datang kepada Nabi SAW dalam bai'at Aqabah. Nah, mereka berjanji ya akan mempersiapkan tempat bagi Rasulullah SAW dan para sahabatnya apabila mereka hijrah ke Madinah. Nah, ketika itu beliau masih berusia 18 tahun, di usia yang muda. Ya, beliau menyatakan keislamannya dan semangat dalam mempelajari Islam dan juga mengamalkannya, ya, dan juga semangat dalam berjihad bersama Rasulullah SAW. Setiap peperangan bersama Nabi SAW, beliau ikuti. Perang Badar, Perang Uhud, dan juga perang-perang yang lainnya. Ya. Bahkan Nabi SAW menyatakan secara khusus kecintaannya kepada Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Pernyataan langsung dari Nabi SAW tentang kecintaannya kepada Mu'ad bin Jabal. Nah. Wa inni usika, dan aku berwasiat kepadamu. Alla tada'anna an takula dubura kulli salah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Janganlah engkau meninggalkan setiap di penghujung salat untuk mengucapkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan istaqri'u al-Qur'an min arba'ah. Belajarlah Al-Qur'an dari 4 orang. Min Ibni Mas'ud wa Salim maula Abi Hudzaifah wa Ubay bin Ka'ab bin Ka'ab wa Mu'ad bin Jabal. Yeah. Belajarlah Al-Qur'an dari 4 orang. Pertama dari Ibni Mas'ud. Nah, kemudian yang kedua dari Salim maula Abi Hudzaifah, yang ketiga dari Ubay bin Ka'ab, yang keempat dari Mu'ad bin Jabal. Rekomendasi dari Nabi SAW tentang keutamaan Mu'ad bin Jabal. Yeah. Bahkan ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, Rasulullah mengantarkan Mu'ad. Nah, yeah. Rasulullah SAW mengantarkan Mu'ad dalam keadaan Mu'ad berada di atas tunggangannya, sementara Nabi SAW di bawah, ya, berjalan. Nah, menuntun tunggangannya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Menunjukkan tentang keutamanya Mu'ad, tawadunya Nabi SAW. Dan Rasulullah mengatakan, ya Mu'ad, innaka asa ala talqani ba'da ami hada. Wa la'allaka tamuru bi masjidi hada wa qabri. Wahai Mu'ad, sesungguhnya barangkali engkau tidak akan berjumpa denganku setelah tahun ini. Nah, barangkali engkau nanti akan melewati masjidku dan kuburanku. Nah, Mu'ad ketika mendengar ucapan Nabi SAW ini, beliau pun menangis. Beliau takut berpisah dengan orang yang sangat dicintainya, yaitu Nabi SAW. Nah, ini keutamaan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai Rasulullah mengatakan, innahu ya'ti yawmal qiyamah imamal ulama birubuah. Sungguhnya, Mu'ad bin Jabal, dia datang pada hari kiamat nanti sebagai pemimpin para ulama di depan mereka sejauh lemparan yang jauh. Nah, ini keutamaan-keutamaan dari sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Bahkan Rasul mengatakan, "A'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adh bin Jabal." Nah, umatku yang paling tahu tentang hal dan haram adalah Mu'adh bin Jabal. Nah, ini keutamaan-keutamaan yang ada pada Mu'adh bin Jabal. Ya, sehingga Nabi SAW pun ya, mengutus Mu'adh bin Jabal ke negeri Yaman. Nah, dan Rasulullah mengatakan, "Innaka ta'ti qauman min ahli kitab." Engkau akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab. "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah." Jadikanlah awal pertama yang engkau seru kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila ay wahidullah. Jadikanlah awal pertama yang engkau seru kepada mereka supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa in umata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah afrada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Apabila mereka mentaatimu untuk bersyahadat la ilaha illallah, maka ajarkan kepada mereka, beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka 5 waktu salat dalam sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah afrada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Dan apabila mereka mentaatimu untuk melaksanakan itu, melaksanakan salat, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka zakat. Ya, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir yang ada di antara mereka. Fa inhum ata'uka lidzalika fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Apabila mereka mentaatimu untuk menunaikan zakat, maka hati-hatilah, jauhilah oleh engkau qara'ima amwalihim, harta-harta mereka yang paling istimewa. Nah, dalam artian ketika mengambil zakat, jangan mengambil ya harta yang paling istimewa. Ya, kalau zakatnya berupa peternakan misalkan, ya domba, jangan diambil untuk zakatnya itu domba yang paling istimewa. Atau kalau sapi, sapi yang paling istimewa. Nah, ya tapi yang pertengahan. Wattaqi da'watal madlum. Hati-hati engkau dari doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya mustajab. Akhrajah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, untuk penjelasan hadis yang kita bacakan ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahuna alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.